إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang jujur minar rijali wan nisa, baik kalangan-kalangan dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, Allah menyediakan bagi mereka pahala yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau seandainya mereka itu jujur, niscaya kebaikan buat mereka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الصادقين والصادقات, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, lahum a'adallahu lahum ajran 'azima, Allah sediakan bagi mereka pahala yang besar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, walau sadaku Allah lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, niscaya kebaikan yang akan mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Ini ayat-ayat barakallahu fikum menganjurkan dan memerintahkan kepada kita semua untuk bersikap jujur. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya kejujuran itu bisa mengantarkan kepada seseorang kepada albir, kebaikan. dan kebaikan bisa mengantarkan kepada al-jannah. Dan seseorang kalau memang dia berusaha, selalu berbuat jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia kepada derajat orang yang jujur. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal birra yahdi lal bir wa innal birra yahdi lal jannah wa innar rajula la yataharra hatta yuktaba inna la yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada jannah. Dan sesungguhnya seseorang terus berusaha untuk berbuat jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Barakallahu fikum. Di dalam kejujuran, barakallahu fikum, sungguh terdapat keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari hadis muttafaqun alaih, Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjual dan pembeli bisa melanjutkan transaksinya dan bisa membatalkannya selama dalam majlis, kalau seandainya keduanya jujur dan menerangkan, maka akan diberkahi perniagaan keduanya. Barakallahu fikum. Kejujuran membawa keberkahan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sering kita ulang, barakallahu fikum, ketika mengisahkan tentang kejujuran seseorang yang telah berbuat dosa, berulang-ulang dosanya, kemudian dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha mencari jalan-jalan kejujuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dia ke dalam jannah. Rawal Imamul Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fas'ala an a'lami ahli al-ard fadull ala rahibin فجاءه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فكمل به 100 فقتله فكمل به 100 وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقيل له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال نعم وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا إِبَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِ إِلَى قَرْيَتِكْ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سُوءٌ فَذَهَبَ فَانْطَلَقَ فَإِذَا فِي النَّسَفَ الطَّرِيقِ jahul malaku jahul mautu fastasamat malaikatul azab wa malaikatur rahmah faqala malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat wa qala malaikatur rahmah innahu jaa biqalbihi muqbilan ila Allah subhanahu wa ta'ala faj'alu bainahuma hakaman faqalu kisu fa ila ay ardin adna kana lahu ila akhir al hadis. Barakallahu fikum. Sebuah kejujuran digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Barakallahu fikum. kebenaran dia beramal saleh, keinginan barakallahu fikum lepas dari perbuatan dosa, dengan hati yang jujur, dengan melaksanakan sebab-sebab yang tinggi, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seseorang yang hidup di zaman sebelum kalian. Dia telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia bertanya, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib, Iba'abidun min ubadi bani Israel. Kemudian dikatakan kepadanya, sungguhnya orang ini telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada pintu taubat baginya? Seorang rahib menjawab, tidak ada. Maka kemudian dia pun membunuhnya dan sempurna dan genaplah menjadi 100. Kemudian bertanya lagi, siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Kemudian dikatakan kepadanya, sungguh dia telah membunuh 100 jiwa. Apakah ada pintu taubat baginya? Kemudian orang alim menjawab, nam, iya masih ada pintu taubat. Siapa yang bisa menghalangi seseorang dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Namun pergilah engkau ke suatu negeri, di sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah bersama mereka. Jangan kalian kembali, jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu negeri yang jelek. Orang itu pun melaksanakan nasihat orang alim tersebut dan dia pergi. Ternyata ketika di tengah perjalanan, barakallahu fikum, datang sakaratul maut. Sehingga barakallahu fikum, berselisihlah malaikatul azab dan malaikat rahmat. Siapa yang paling berhak untuk mengambil ruhnya? Malaikat rahmat mengatakan, sesungguhnya dia telah taubat kepada Allah dengan hatinya. Kemudian malaikatul azab mengatakan, sesungguhnya dia belum beramal sedikit pun dari kebaikan. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat menjadi hakim. Dan dikatakan, kemana orang ini yang lebih dekat jaraknya, maka dia adalah milik negeri tersebut, barakallahu fikum. Dari hadis ini, barakallahu fikum, fadilah dan buah daripada kejujuran. Bagaimana ketika seseorang memiliki hati yang jujur, ingin lepas dari perbuatan dosa? Bagaimana seseorang ketika memiliki hati yang jujur, ingin beramal saleh, ingin mendapatkan kebenaran, barakallahu fikum, usaha-usaha yang banyak dia lakukan, barakallahu fikum. Bertanya, siapa manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Kemudian setelah ditunjukkan, dia jalani, dia datangi dan dia meminta fatwa kepadanya. Kemudian, barakallahu fikum. Bukan hanya itu, barakallahu fikum, ketika tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, jawaban yang diinginkan, jawaban yang sesuai dengan kebenaran, dia pun tetap mencari, barakallahu fikum. Tidak berhenti dengan satu jawaban. Tidak berhenti dengan satu jawaban yang, barakallahu fikum, yang jawaban itu memang belum Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dengannya. Maka terus dan terus dia mencari, sehingga dia dipertemukan dengan seorang ahlul ilm, seorang yang berilmu, seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang mendapat, yang mengambil warisan para nabi, seorang, barakallahu fikum, yang diangkat persaksiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berilmu, barakallahu fikum. Dan disitulah seseorang yang jujur, Allah subhanahu wa ta'ala bukakan jalan kebaikan kepadanya. Kemudian dia beramal dengan kejujurannya tersebut. Nam, dan dia mengamalkan dan dia berusaha untuk mencari dan bimbing, untuk mencari dan bimbingan, mengamalkan bimbingan orang alim tersebut. Dan barakallahu fikum, akhir daripada orang ini, dengan usaha yang tinggi, dengan kejujuran yang sempurna, barakallahu fikum, dia diambil oleh malaikatul rahmah, malaikat rahmah, sehingga dia menjadi, barakallahu fikum, ahlul jannah, malaikat rahmat yang berhak untuk mengambil ruhnya, barakallahu fikum. Setelah usaha, setelah menyatakan kejujuran yang tinggi, barakallahu fikum, bahkan bukti kejujurannya seketika sakaratul maut sekalipun telah menghampirinya, dia berusaha menuju daerah yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut, sampai dia berjalan dengan dadanya merangkak, barakallahu fikum, sehingga ketika diukur antara jarak negeri yang ditinggalkan dan negeri yang dituju, dan bedanya, barakallahu fikum, hanya satu jengkal saja, barakallahu fikum, lebih dekat kepada negeri yang dituju. Inilah kejujuran, barakallahu fikum, keberkahan, keuntungan yang didapat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika seseorang bersikap jujur ketika mencari kebenaran. Barakallahu fikum, dengan usaha-usaha yang maksimal, dengan usaha-usaha yang bagus, dengan usaha-usaha yang sempurna, dan banyak dia berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan kadzib, kedustaan-kedustaan. Barakallahu fikum. Inilah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kejujuran, bahwasanya demikianlah berkah. Nam, oleh karena itu barakallahu fikum, kewajiban bagi kita sekalian ketika kita menjalani agama ini, berkewajiban membersihkan hati-hati kita dari sikap-sikap yang tidak benar, yang merusak daripada kejujuran kita. Barakallahu fikum, ketika berpegang teguh dengan nam al-haq. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Yang kedua, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyanjung orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat orang-orang yang alim. Allah menjadikan orang yang berilmu sebagai rujukan. Allah mengangkat orang yang alim sebagai orang yang bersaksi atas wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang berilmu sebagai tempat pemecah daripada problem. Barakallahu fikum. Kita ambil barakallahu fikum sebagai satu dan gambaran daripada orang yang berilmu, sifat-sifat orang yang berilmu, yang kita ketahui bahwasanya orang yang berilmu tersebut adalah memang pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warasatul anbiya fa innahum lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, hanya saja mereka mewariskan ilmu. Barakallahu fikum. Barang siapa yang mengambil warisan mereka, para nabi, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang terbanyak. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila Allah war rasul." La'alimahu alladhina yastambitunahu. Barakallahu fikum. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu adalah untuk merujuk daripada umat ini. Barakallahu fikum. Kemudian dari gambaran hadis tadi, bagaimana sebenarnya sikap orang yang berilmu, sifatnya alim dan ulama, di dalam 6 hadis tadi kita ceritakan yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ahlul ilm, memang dia menjawab pertanyaan dengan ilmunya, menjawab pertanyaan dengan ilmunya, memberikan solusi kepada umat. Barakallahu fikum atas problem-problemnya. Barakallahu fikum. Bukan menyempitkan perasaannya, bukan membuat orang yang butuh menjadi putus asa, tetapi memberikan jawaban yashfi kafi, yang sangat mencukupi. Barakallahu fikum. Ketika ditanyakan kepadanya, sesungguhnya orang ini telah membunuh 100 jiwa, apakah ada pintu taubat baginya? Orang yang berilmu, barakallahu fikum, ulama, demikian bagaimana membimbing, bagaimana menjawab, mengatakan sesungguhnya iya, masih ada pintu taubat. Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya barakallahu fikum, pintu taubat masih terbuka selama matahari belum terbit di sebelah barat. Selama nyawa seseorang belum ditenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang-orang yang barakallahu fikum, yang menyatakan atau menilai ataukah menuduh seseorang, yang menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia sudah bertaubat darinya, kemudian menuduhnya, maka barakallahu fikum, tidak aman, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh enam para ulama tabi'in seperti Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan perkataan yang seperti itu, man rama akhahu bidhanbin qadaba minhu la yamutu hatta yabtali Allahu bihi. Maka siapa saja enam yang menuduh seseorang enam berbuat dosa yang dia telah enam barang siapa yang menuduh seseorang saudaranya dari sebuah dosa yang telah dia bertobat darinya, maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian yang semisal kepadanya. Waliyadzubillah barakallahu fikum. Tobat perkara yang besar barakallahu fikum. Urusan seorang hamba kepada Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang yang berdosa, maka barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan membela dan menuduh dan membela orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak dia belum bertobat daripada perbuatan dosanya. Barakallahu fikum. Maka selama matahari belum terbit di sebelah barat, selama barakallahu fikum nyawa belum ditenggorokan, pintu tobat Allah subhanahu wa ta'ala terbuka kepada siapapun yang berdosa barakallahu fikum. Baik dosa besar ataupun lebih-lebih dosa kecil, barakallahu fikum, Allah akan mengampuninya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, jangan kalian melampaui batas atas diri yang katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri dengan perbuatan dosa, jangan berputus asa karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya barakallahu fikum. Liman taba, bagi siapa yang bertaubat barakallahu fikum. Jadi dengan demikian, hakikat demikian orang yang berilmu berfatwa dengan ilmunya, menjawab dengan ilmunya, memberikan solusi kepada umat barakallahu fikum. Kemudian bukan hanya itu, seorang ulama, seorang alim rabbani, bahwasanya dia membimbing orang-orang yang salah, membimbing orang-orang yang keliru, membimbing orang-orang yang ingin lepas dari dosa dengan bimbingan yang baik barakallahu fikum, yang memberikan harapan. Nah, Rasulullah mengatakan, "Nam fa inna nam fa inna biha." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata orang mengukirkan orang alim, perkataan orang alim tersebut, intalik ila ardi kada wa kada, berangkatlah engkau ke satu negeri yang sifatnya demikian, fa innaha unasan ya'budunallah, di sana di negeri tersebut banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha ma'hum, beribadah kepada Allah bersama mereka, bersama orang-orang di sana, wala tarji ila qaryatik, jangan engkau kembali ke negerimu, fa innaha ardun su, maka sesungguhnya negerimu adalah negeri yang buruk. Inilah hakikat orang yang berilmu, hakikat alim ulama barakallahu fikum, memberikan bimbingan, memberikan arahan untuk keistiqomahan agama seseorang, untuk berjalannya seseorang di atas kebenaran barakallahu fikum, diarahkan dengan nama arahan untuk jalan istiqomah barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka bagi kita talabatul ilm, orang-orang yang meniti jejak salaf, dan di dalam segala hal, maka barakallahu fikum, demikian bersifatlah dengan sifat yang seperti ini, menghiasi diri dengan siap untuk memberikan bimbingan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan barakallahu fikum. Nam, Abu Hazim seorang ulama terdahulu mengatakan, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisal, engkau tidak akan dikatakan seorang yang alim, seorang yang berilmu, sampai terkumpul padamu tiga perkara barakallahu fikum. Siapa saja yang menginginkan dia seorang yang alim, siapa saja yang barakallahu fikum yang berusaha menjadi orang alim, maka tentunya hendaklah memiliki tiga sifat berikut ini. Yang pertama barakallahu fikum, kata Abu Hazim, la tabghi 'ala man fawqak, jangan engkau melampaui batas, jangan engkau menzalimi orang yang di atasmu, orang yang lebih berilmu daripadamu. La tabghi 'ala man fawqak, Jangan engkau berbuat melampaui batas orang yang berada di atasmu. Orang yang lebih banyak ilmunya daripadamu. Orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih lama, orang yang lebih banyak pujian-pujian ulama kepadanya. Jangan melampaui dia, barakallahu fikum. Yang kedua, wala tahkir man dunak. Jangan engkau meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, wala takhud ala ilmika dunya. Jangan engkau mengambil atas ilmumu dunia. Demikian kata Abu Hazim rahimahullah. Siapa saja yang berhias dan memiliki tiga perangai ini, barakallahu fikum, maka barakallahu fikum, ketahuilah, nam dia telah berhias dengan sifat orang-orang yang berilmu. Tidak, nam tidak melampaui batas. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak meremehkan nam orang-orang yang berada di atasmu dari sisi keilmuannya, barakallahu fikum. Maka orang-orang yang dia meremehkan, bahkan menghinakan, bahkan mencibir orang-orang yang lebih berilmu di atasnya, sungguh itulah khisal, perang yang akan menggugurkan keilmuannya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, orang-orang yang dari kalangan alim ataupun ulama yang meremehkan, yang melampaui batas orang-orang yang lebih di atasnya dari keilmuan, maka barakallahu fikum, maka dialah yang seharusnya akan gugur, barakallahu fikum. Kita mendengar di zaman ini, barakallahu fikum, orang-orang yang mengatakan, yang menghinakan orang-orang yang telah terdahulu, yang telah dikenal ilmunya, bahkan orang-orang yang sudah meninggal, dia cerca, dia maki, dia gugurkan, dia remehkan, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum, meremehkan orang-orang yang masih hidup, yang ilmunya lebih di atas, lebih di atasnya, yang kemahirannya, yang pengalamannya, yang usianya lebih daripada dirinya. Maka ini barakallahu fikum, sebenarnya sifat yang tidak boleh disandang oleh seorang yang dikatakan ilmu. Nah, barakallahu fikum, Syekh Al-Albani rahimahullah, yang demikian luas ilmunya, bagaimana perjuangannya, dakwahnya, perjuangan tahqiq kitab-kitab beliau yang kitabnya dimanfaatkan oleh umat ini, dikatakan Al-Albani saqit. Al-Albani yukhaliful Quran. Al-Albani laysa bifaqih. Maka ini barakallahu fikum, bentuk barakallahu fikum, sifat-sifat orang yang tidak berilmu karena meremehkan orang-orang yang berada di atasnya. Demikian juga barakallahu fikum, celaan dan celaan begitu banyak kepada orang-orang yang masih hidup, yang berada di zamannya, yang dia saksikan, bahkan mungkin dia termasuk gurunya dan dia mengambil manfaatnya dan ilmunya, tetapi barakallahu fikum, melampaui batas di dalam ucapan-ucapannya kepada orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, barakallahu fikum. Qala Abu Hazim rahimahullah, la takunu aliman hatta yakuna fika salasu hisal, la tabghi ala man fawqak. Jangan engkau meremehkan dan melampaui batas orang yang berada di atasmu, barakallahu fikum. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat nam yang bentuk meremehkan kepada orang-orang yang berada di atas kita dari sisi ilmu dan amal dan dakwah, barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari tabiat yang buruk ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan selalu dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat nan adab, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat terhormat, sebagaimana hal itu nan diwariskan oleh ulama-ulama salaf, barakallahu fikum. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.